Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam adina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia, di mana saja kita, di mana saja Anda berada. Hari ini insyaallah kita masih dalam mengkaji dalam acara penyejuk keimanan melalui tafsir Sya'rawi yang dibawakan oleh tim Safir Al-Azhar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Artinya, lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri, dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Ayat ini juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, atau empat ayat yang sebelum dari ayat Al-An'am, dari ayat 24 ini dari surat Al-An'am. Artinya, kajian kita yang sebelum ini adalah bagaimana perilaku seorang yang mendustakan ayat Allah di akhirat kelak nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka berani juga menantang Allah Subhanahu wa taala dalam arti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian kali ini Allah berfirman, lihatlah seakan-akan itu terjadi di hadapan mata kita, karena memang bisa jadi juga Allah akan mempertunjukkan bagi orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang mereka dustakan ayat-ayat Allah ketika di dunia, nanti akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Itulah mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian ini Allah mengarahkan pandangan Rasulnya secara lebih mendalam kepada aktivitas yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Makanya Allah beritahukan informasi yang diberikan Allah, harus kita yakini kebenarannya bahwa peristiwa ini akan terjadi secara nyata dalam benak kita tanpa memperdebatkan atau tanpa meragukannya. Jadi di sini Allah mengatakan kadzabu ala anfusihim. Artinya mereka itu bukan mendustakan Allah sebetulnya, tapi mereka mendustakan diri mereka sendiri. Sebetulnya ini ada kaitannya tentang masalah akidah gitu ya. Kenapa Allah selalu mengatakan mereka mendustai diri mereka sendiri? Karena diri kita ini perlu kita ketahui yang menciptakannya itu siapa, kan gitu. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan diri kita, maka ciptaan Allah itu pada hari kiamat nanti untuk diri kita sendiri saja tidak dapat berbohong, mendustakan, karena itu adalah bagian ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Maka dikatakan bahasanya di sini kadzabu ala anfusihim, mereka mendustai diri mereka sendiri. Karena Allah sudah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu tentang bagaimana penciptaan Allah di dalam diri kita itu dengan menurunkan ayat yang bunyinya wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, itu Allah sendiri yang langsung bersumpah supaya kita itu betul-betul yakin bahwasanya ciptaan Allah itu tidak pernah kita ragukan. Apalagi kita harus memperdebatkannya. Ketika kita mendengarkan ini, kita harus betul-betul yakin bahwasanya kesempurnaan cipta Allah itu tiada bandingannya dengan yang lainnya. Tentu saja kalau kita merenungkan lebih mendalam lagi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini yang tidak pernah terjadi tabrakan satu sama lainnya, bahkan bintang-bintang gemerlapan di langit sana juga tidak pernah berbenturan. Itulah kalau kita melihat ciptaan Allah itu, maka ciptaan Allah itu tidak pernah akan berantak, tidak pernah akan rusak, dan tidak pernah bertabrakan satu sama lainnya. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kalau kita menjalankan syariat Allah, apa yang di produk Allah itu apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran ataupun hadis atau sabda Rasulullah, kita tidak akan pernah terjadi satu sama lain itu saling mengklaim, saling memfitnah, bahkan mendolimi diri sendiri, sebagaimana yang dikatakan, difirmankan Allah dalam Al-Quran, kadzabu ala ampusihim. Ini adalah salah satu contoh, yaitu mendolimi diri sendiri adalah termasuk salah satu perbuatan zalim. Wadhalla anhum, bahkan lebih daripada itu sesat mereka, makanu yaftarun, terhadap apa-apa yang sesembahan mereka di dunia yang mereka banggakan dahulu itu akan musnah nanti ketika di akhirat, dalam arti kata mereka tidak pernah dapat mempertahankannya. Bahkan iblis juga menurut ceritanya akan membela dirinya sendiri terhadap hasutan bisikan yang selalu dilaksanakannya di dunia ini, dengan mengatakan saya hanya cuman membisikkan, kenapa kamu harus ikut dengan saya. Nah, itulah yang selalu dilontarkan iblis tentang dalih-dalihnya, yang mana dia itu melepaskan diri sesuai dengan perintah Allah ini. Apa yang mereka dambakan ketika di dunia itu tidak akan menjadikan mereka itu selamat, kecuali kalau mereka dambakan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ardiansah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul atas pengantarnya tentang ayat ini. Ayat yang kita kaji pada kesempatan ini merupakan, kalau saya lihat, adalah klimaks dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang dosa syirik dan perbuatan daripada musyrik, yaitu orang yang melakukan syirik itu sendiri, dan bagaimana tindakan mereka nanti di akhirat yang mencoba untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjelaskan bahwa apa yang mereka usahakan itu, yaitu berupa upaya untuk mendustai Allah, mengelabui Allah terhadap pernyataan mereka yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, itu sebenarnya adalah dusta. Maka di awal di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengetahui bahwa itu adalah dusta. Jauh-jauh hari kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun itu nanti terjadi di dunia atau terjadi di akhirat nanti, maka itu sebenarnya adalah perkataan dusta yang keluar dari mulut mereka. Ah, saya enggak percayanya sama batu ini, tetapi saya percaya kepada Allah. Ini sama kondisinya dengan orang-orang musyrik yang dahulu menyembah Lata Uzza, dan kemudian mereka mengatakan mana'buduhu illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Itu. Jadi apa yang mereka ucapkan itu adalah semata-mata dusta yang keluar dari mulut mereka. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun. Nah, orang yang berdusta itu maka dia akan kehilangan arah dari apa yang dia dustakan. Ya, kan kita selalu melihat bahwa orang yang berusaha berdusta itu, orang yang berbohong itu, maka lambat laun pasti akan terbuka, ya, pasti akan tersingkap kedustaannya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari saat sekarang ini, seorang pemimpin yang mengobral janji dan dia berdusta kepada rakyatnya, namun hanya dengan harapan untuk dipilih misalnya, nah, dusta dia itu akan terkuak, akan nampak ketika nanti dia memimpin, di mana dia tidak mampu untuk memenuhi apa yang dia nyatakan di kampanyenya dahulu misalnya begitu, atau janji-janjinya kepada masyarakat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya akan mempertontonkan kepada masyarakat tentang kedustaan yang ia lakukan itu, tentang dosa-dosa daripada penipuan yang ia lakukan kepada masyarakat. Maka di sini kata-kata wadhalla ini sangat mendalam sekali pemahamannya. Kata-kata dhalla ini kan artinya bisa tersesat, hilang, ya. Orang yang berdusta itu akan hilang kekuatannya, akan tersesat di dalam kedustaannya itu sendiri. Orang yang berjanji dan sebenarnya janjinya itu adalah dusta, maka dia akan tersesat di dalam janjinya itu sendiri, artinya dia akan temakan janji itu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada para pengikutnya di dalam sebuah hadis, La tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan engkau bercanda apa mengolok-ngolok saudaramu, dan jangan engkau bercanda dengannya berlebihan, dan jangan engkau berjanji kepadanya sementara kamu sendiri tahu kalau janji kamu itu nanti akan kamu ingkari. Jadi orang yang berdusta ini ya, sebenarnya dia menyusahkan dirinya sendiri. Kalau saya melihat itu salah satu hal yang sangat penting yang ditekankan oleh ayat ini, wadhalla anhum ma kanu yaftarun. Dia mengira kalau dia berbohong dia akan mendapatkan kekuatan, dia akan mendapatkan dukungan. Ternyata dustanya itu tadilah yang memprosokkan dia ke dalam kehancuran. Begitu juga terlebih-lebih orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam ayat yang lalu, mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin, itu kan mengharapkan adanya belas kasih dari Allah, kan begitu. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan aku, kan begitu. Ternyata tidak. Malah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka itu bukan hanya musyrik tapi kadzab, orang yang bukan saja menyekutukan Allah tetapi juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan mendustakan sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Para pendengar RRI rahimakumullah, satu wacana bagi kita di sini bahwasanya orang yang berbuat kemusyrikan itu selalu dalam kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dhalla, berarti artinya hilang, ataupun lawan kata daripada ihtada, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalaulah kita dalam keadaan yang sesat pada saat sekarang ini, marilah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa, banyak jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang baik pada pandangan manusia, akan tetapi pada pandangan Allah itu belum. Maka kita menyerahkan dirilah kepada Allah, supaya apa, selalu kita mendapatkan petunjuk. Berusahalah kita mencari hidayah Allah, jangan menunggu kita mendapatkan atau Allah memberikan kepada kita hidayah itu sendiri. Berusahalah kita untuk menggapainya, sehingga kita apa, keluar daripada orang-orang yang benar-benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 24 ini, sebagaimana Allah telah memberikan satu bentuk pengajaran supaya kita melihat orang-orang yang kafir itu, mereka berlaku syirik kepada Allah, melakukan kelahan-kelahan terhadap diri mereka, akan tetapi karena juga mereka masih berdusta kepada Allah, mereka itu akan berada dalam kesesatan atas kedustaannya. Inilah satu tambahan dari kami, Ustaz. Ya, memang sangat menarik sekali sini, seperti yang dibahas Ustaz Ardiansyah dengan Ustaz Syatiar tentang masalah dhalalah atau dhalalah. Karena kita mengingatkan ini kejadian tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu telah melakukan satu kesalahan, tapi bukan kesalahan penentangannya atas Fir'aun, akan tetapi kesalahannya karena telah melakukan pembunuhan. Maka dalam surat Asy-Syura, dalam ayat surah Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman, qala, melalui lisan Nabi Musa, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Artinya, saya telah melakukannya sedang saya di waktu itu termasuk orang-orang yang dhalah ataupun khilaf. Jadi pengertian dhalah ini juga bisa diartikan khilaf, begitu. Dan ada juga di ayat lain juga pengertian tentang dhalah itu juga artinya bingung ataupun hilang. Wa wajadaka dhalam fahada. Artinya Allah telah menunjuki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman, dia mendapatimu sebagai seorang yang dhal atau bingung, lalu Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya kata dhal itu adalah yang mana, kalau kita melihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini, dia khilaf. Tapi kalau bertentangan itu dengan kepada Allah melalui iman, berarti itu sudah hilang. Hilang dalam arti kata apa? Dia sudah tidak mempunyai kekuatan. Karena kekuatan yang sudah diberikan Allah itu tidak dia maui, tapi dia terus mengingkari terhadap apa menjadi kesaksian Allah, apa menjadi kesaksiannya yang Allah ciptakan langit dan bumi ini, yang harus kita imani sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, dan apa yang disampaikan oleh disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengerti tentang pengertian dhal, sehingga kita tidak dapat sehingga kita dapat menghindari dari perbuatan yang sesat, karena sudah jelas ajaran Allah itu benar-benar sudah jelas, karena Allah sudah berfirman berkali-kali melalui firman Allah bahwasanya orang-orang yang mengingkari tentang syariatku maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ semua. Kami mohon maaf karena waktu jual yang memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.